فصل وينبغي أن يبذل لهم النصيحة. Dan hendaknya orang yang mengajarkan Al-Quran memberikan nasihat kepada mereka, memberikan nasihat kepada orang yang belajar Al-Quran. Yang ini pada hakikatnya maknanya sama dengan bagian akhir hadis dhaif tadi, fastausu bihim khaira, berikanlah mereka wasiat yang baik. Terus Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, fa inna Rasulullah SAW qala ad-dinun nasihah. Dalam riwayat yang lebih lengkap, karena Imam An-Nawawi hanya membawakan secara makna di sini, qila liman, agama itu adalah nasihat. Lalu Rasulullah SAW kembali ditanya, untuk nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama adalah nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulullah, untuk para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang umum kaum muslimin secara umum. Lalu Al-Imam An-Nawawi membawakan, wa minan nasihah lillahi ta'ala wa likitabihi, dan di antara bentuk nasihat, sebelumnya perlu diketahui oleh para pendengar Ismail Radio 774 kHz bahwa nasihat di sini dalam bahasa Arab bukan makna sebagaimana nasihat dalam bahasa Indonesia, tapi tidak. Tapi bahas makna nasihat dalam bahasa Arab itu jauh lebih luas daripada itu. Bahwa nasihat itu mencakup kalimatun jami'ah tatadammanu qiyaman nasih lil mansuh lahu biwujuhil khair iradatan wa fi'lan. Nasihat itu dalam bahasa Arab mencakup seluruh perbuatan baik. Seluruh perbuatan baik, baik secara iradah, secara niat, secara amalan hati maupun perbuatan. Jadi nasihat kepada Allah bukan kita menasihati Allah, bukan. Tapi mencakup seluruh perbuatan baik, seluruh perbuatan taat terhadap muamalah kita bersama Allah. Berupa iman, mentaati perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah, mempelajari asma wa sifat, mengamalkan seluruh konsekuensi asma wa sifat dan yang lainnya. Tapi nasihat itu jauh lebih luas dibanding cakupan dari bahasa Indonesia. Di antara bentuk nasihat terhadap Allah dan kitabnya, kata Al-Imam An-Nawawi, ikramu qari'ihi wa talibihi. Di antaranya adalah memuliakan orang pembaca Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Qari'ihi yaitu mu'allimil Quran. Memuliakan orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Yang ini sudah kita bahas pada hadis yang telah lalu, bahwa di antara memuliakan Allah adalah ikramu hamil al-Quran ghairil ghali fih wal jafi anhu. Di antara bentuk pemuliaan, penghormatan terhadap Allah adalah menghormati pembawa Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran dan mengamalkannya. Ghairil ghali fih, yang tidak berlebih-lebihan dalam Al-Quran, sebagaimana sudah kita bahas maknanya, dan tidak pula menjauhi Al-Quran. Lihat bahwa bagian akhir dari hadis dhaif itu sudah termasuk tercakup dalam hadis yang sahih ini, sehingga para ulama yang hanya memakai hadis sahih saja, walaupun itu dalam bab fadailul Quran, mereka mencukupkan dari hadis-hadis dalil-dalil yang lain yang itu sudah ada. Safar dalam menuntut ilmu sudah ada dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi, kisah Musa, dan dalam asar sahabat yang mereka saling bepergian dalam safar menuntut ilmu. Dan juga hadis ini tentang nasihat terhadap orang yang belajar. Sehingga kata para ulama yang hanya memakai hadis sahih saja, dan saya lebih condong pada pendapat yang ini, bahwa kita sudah hadis-hadis yang dalil-dalil yang sahih itu sudah mencukupkan kita dari mengamalkan hadis yang dhaif. Lalu di antara bentuk nasihat terhadap Al-Qur'an dan kitab Allah, terhadap Allah dan kitabnya, adalah irsyaduhu ila maslahatihi warifqu bihi. Di antara adalah memberi petunjuk, yang itu untuk kemaslahatan orang yang belajar Al-Quran. Warifqu bihi, dan berlemah lembut terhadap orang yang belajar Al-Quran. Sudah pada pembahasan pasal yang lalu. Wa musa'adatuhu ala talabihi bima amkanahu. Dan membantunya dalam rangka dia menuntut ilmu sebisa mungkin. Seperti penuntut ilmu Al-Quran, dia butuh tempat untuk sakannya, untuk tempat seperti di Ma'had Darussunnah ini alhamdulillah ada zakatnya yang dia butuh bekal untuk makan dia sehari-hari. Membantunya sebisa mungkin masing-masing kaum muslimin yang bisa ia keluarkan dibantu. Wa ta'allufu qalbi talib, dan juga menarik hati talib, orang yang belajar Al-Qur'an, tidak berlaku kasar kepada orang yang belajar Al-Qur'an. Wa an yakuna samhan bi ta'limihi fi rifqi, dan hendaknya berlaku mudah, berlaku lemah lembut dalam rangka mengajarkannya. Mutalattifan bihi, ya intinya maknanya sama juga, berlaku lemah lembut kepada orang yang belajar Al-Qur'an. Muharridan lahu 'ala ta'allumi, dan juga senantiasa mengingatkannya, memotivasinya untuk terus dalam belajar. Yang pada pasal yang kali ini Al-Imam An-Nawawi sedikit ada pengulangan dalam makna, yaitu berlemah lembut terhadap orang yang belajar Al-Qur'an. Lemah lembut dalam mengajarkan Al-Qur'an itu sangat penting sekali, ataupun dalam mengajarkan ilmu secara umum, ilmu Islam secara umum. Lihat bagaimana contoh Rasulullah SAW, sudah kita sebutkan yang lalu, dan ada contoh-contoh yang lain dalam mengajarkan Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Umar bin Abi Salamah, yang dia ini anak tiri Rasulullah SAW, anaknya Ummu Salamah. Umar bin Abi Salamah masih kecil, yang kita sudah mengetahui sebagaimana kebiasaan anak kecil, banyak tingkah lakunya yang mungkin agak bikin jengkel kita. Ya, mungkin ada di antara mereka ada yang main, ada yang bahkan sampai memecahkan barang, kelakuan usilnya ini dan itu. Begitu pula Umar bin Abi Salamah. Beliau ketika masih kecil ya, bersama Rasulullah SAW, dalam didikan Rasulullah SAW, apa kata beliau? Kuntu gulaman fi hijri Rasulullah SAW. Dahulu saya masih kecil dalam asuhan Rasulullah SAW. Di rumahnya bersama istri Rasulullah Ummu Salamah. Wa kanat yadi tatishu fi shahfa, dan dahulu tanganku itu tatishu fi shahfa, terbang di piring. Maksudnya apa? Dahulu Rasulullah SAW dan para sahabat termasuk para keluarga di zaman itu, mereka itu biasa makan satu nampan itu untuk beberapa orang. Shahfa secara bahasa Arab itu satu nampan makan besar yang cukup untuk 5 orang. Ada lagi qas'ah. Qas'ah itu cukup untuk 10 orang. Seperti itu kebiasaan mereka makannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka biasa makan satu nampan yang besar. Wa kanat yadi tatishu fi shahfa. Tanganku itu terbang di atas nampan besar itu. Di antara adab makan yang bagus, sebagaimana dalam hadis yang lain, hendaknya makan itu ketika makan berjamaah seperti ini, makan dia daerah yang dekat saja, dekat dengan dia, bagian dia, bukan tangannya kemana-mana, apalagi ke bagian orang lain. Nah, Umar bin Abi Salamah ini ketika kecilnya tangannya itu kemana-mana. Maksudnya apa? Dia tangannya ngambil bagian yang dekat dengan Rasulullah, ngambil bagian yang dekat dengan ibunya Ummu Salamah. Seperti itu. Mana bagian yang dia, ada makanan yang dia suka, dia ngambil, walaupun tangannya sampai pergi jauh. Lalu apa? Rasulullah SAW melihat bagaimana beliau menasihati Umar bin Abi Salamah dengan lemah lembut. Dan ketika itu masih kecil. Ya gulam sammillah. Wahai anak, lihat panggilannya itu, panggilannya pun panggilan yang baik, bukan dengan panggilan yang buruk. Seperti mungkin di antara kita, mungkin ya agak kasar bahasanya, bego, atau caci maki dan semacamnya. Ini masih anak kecil. Padahal ya anak kecil memang sudah watak mereka itu, mereka masih akalnya masih kurang dibanding orang dewasa. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah, wahai anak, sammillah, bacalah bismillah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tanganmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah mimma yalik, yang tempat yang dekat denganmu. Makan bagian tempat yang tepat di hadapan dia. Begitulah, lihat bagaimana lembutnya nasihat Rasulullah SAW kepada Umar bin Abi Salamah yang ketika itu masih kecil. Lihat bagaimana nasihat lembut ini, apa pengaruhnya kepada Umar bin Abi Salamah. Kata Umar bin Abi Salamah, yang beliau sendiri meriwayatkan hadis ini, فَمَزَالَتْ تِلْكَ طِعْمَةِ بَعْدُ. Maka, cara makanku maka tidaklah setelah hari itu kecuali cara makanku sebagaimana yang Rasulullah SAW perintahkan, sebagaimana yang Rasulullah SAW nasihatkan. Lihat bagaimana nasihat yang lemah lembut itu lebih membekas pada Umar bin Abi Salamah yang ketika itu masih kecil. Begitu pula watak-watak anak kecil yang lainnya. Hendaknya kita memberi nasihat itu lemah lembut, justru itu lebih mengena kepada anak kecil ketimbang kita apabila nasihat itu dengan caci maki atau bahkan kasar atau bahkan dengan memukul. Karena anak itu apabila dinasihati dengan kasar seperti ini, mungkin ia ketika di hadapan kita dia nurut. Tapi nanti ketika kita hilang, ketika kita jauh, itu anak itu jadi bandel lagi. Lihat bagaimana bedanya dengan nasihat Rasulullah yang dengan lemah lembut. Setelah hari itu, فَمَزَالَتْ تِلْكَ تِعْمَةِ بَعْدُ. Seperti itulah cara makanku setelah hari itu. Senantiasa seperti itu, sesuai yang dinasihatkan Rasulullah. Membaca bismillah, makan dengan tangan kanan, tangannya ketika makan tidak kemana-mana. Sahabat Ismail Radio 774 kHz, lihat bagaimana nasihat yang lemah lembut itu penting dalam segala hal, baik untuk orang yang belajar Al-Quran terlebih khusus, maupun dalam mengajarkan ilmu-ilmu yang lainnya. Lalu Al-Imam An-Nawawi kembali menjelaskan, وَيَنْبَغِي أَنْ يُذَكِّرَهُ فَضِيلَةَ ذَلِكَ. Hendaknya seorang pengajar Al-Quran menyebutkan fadilah tersebut, yaitu fadilah-fadilah dalam menuntut ilmu. Ya, sebenarnya sungguh banyak sekali fadilah-fadilah dalam menuntut ilmu, terutama ilmu Al-Quran secara khusus maupun ilmu agama secara umum, tapi pembahasan ini tentunya akan panjang dan memakan waktu yang banyak, sehingga kita cukupkan pembahasan kali ini. Baik sahabat Ismail Radio M774 kilohertz bahagia bersama Al-Quran, kita buka sesi tanya jawab di nomor 02184994343 dan 02184970055 untuk pesan singkat dan WhatsApp nomor 08526277474. Sekali lagi 08526277474. Baik, kita bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Depok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana supaya tetap bersikap lemah lembut, tidak emosi ketika ditertawakan? Karena sekarang saya tidak lagi mengikuti acara TV, juga terus berusaha meninggalkan musik. Mohon pencerahannya. Syukran jazakallahu khairan. Dari Pak siapa? Dari hamba Allah di Depok. Ya, semoga Allah merahmati hamba Allah ini yang ridha untuk menyimak kajian kita pada pagi hari ini dan melayangkan pertanyaannya. Bagaimana cara kita agar kita bisa berlemah lembut dan sabar? Sebagian pembahasan-pembahasan yang telah lalu, bahwa akhlak itu ada dua macam. Ada akhlak yang jibillah, akhlak yang sudah watak dasarnya seperti itu. Ada orang itu yang sudah akhlak bawaannya, dia orangnya lemah lembut. Sebagaimana saya lupa hadisnya, utusan Abdul Qais Al-Ashaj. Dalam hadis riwayat Muslim bahwa dia punya akhlak. Al-ana, al-hilmu wal-ana. Yang dia akhlaknya jauh pandangannya, berakal. Wal-ana, dan dia orangnya perlahan-lahan. Yaitu tidak tergesa-gesa. Lalu ditanya, ya Rasulullah, saya akhlak ini akhlak jubiltu alaiha am iktasabtuha. Ini akhlak yang saya sudah diciptakan seperti itu atau saya berusaha untuk berakhlak seperti itu? Kata Rasulullah SAW, bal jubiltu alaiha. Tapi kamu itu memang sudah akhlak bawaan seperti itu. Jadi akhlak itu ada yang akhlak bawaan. Bagi kaum muslimin yang sudah memiliki akhlak bawaan berlemah lembut, alhamdulillah, hendaknya dia banyak memuji Allah yang dia sudah memiliki akhlak bawaan tersebut. Adapun orang yang watak aslinya adalah kasar, perlu diketahui kaum muslimin, sahabat Ismail Radio 774 kHz, bahwa akhlak itu sebagaimana tadi, ada yang bawaan, ada yang bisa diusahakan. Apabila kita mengetahui bahwa kita belum memiliki akhlak lemah lembut, hendaknya kita berusaha. Hendaknya kita berusaha merubah akhlak kita yang suka marah, yang orangnya pemarah atau bahkan tidak sabar atau akhlak-akhlak buruk yang lainnya, hendaknya kita berusaha untuk merubahnya. Karena itu masih mungkin untuk dirubah. Akhlak itu bisa muktasab, bisa untuk diperoleh, dicari, diusahakan. Sebagaimana dalam hadis yang lain, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan jadikan dia sabar. Ada orang yang aslinya tidak sabar, tapi dia berusaha memaksa dirinya untuk sabar. Insya Allah nanti akan terbiasa dia menjadi orang yang sabar. Begitu pula orang yang belum, akhlaknya belum lemah lembut, dia usahakan untuk berusaha lemah lembut, insya Allah nanti dia akan berusaha, akan menjadi akhlak lemah lembut tersebut menjadi akhlak dia. Ya baik, demikian jawaban diberikan oleh Ustaz kepada hamba Allah di Depok. Semoga bermanfaat dan mendapat pencerahan. Selanjutnya kita buka pertanyaan di nomor 02184994343 dan 02184970055. Untuk pesan singkat dan WhatsApp nomor 08526277474. Pertanyaan selanjutnya dari Anto di Pondok Kopi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bolehkah seorang guru atau pengajar menghukum muridnya? Jazakallah khairan. Dari Pak siapa? Dari Anto di Pondok Gede. Pondok Kopi. Ya, terima kasih dari Pak Anto. Jazakallah khairan yang sudi untuk menyimak kajian kita pada pagi hari ini. Bagaimana cara kita untuk apa tadi? Bolehkah kita menghukum seorang murid? Menghukum seorang murid, kalau kita lihat bagaimana dari perjalanan hidup Rasulullah SAW maupun dari dalil Al-Quran, hendaknya hukuman itu bukan diberikan langsung ketika salah. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, muamalah antara suami dengan istrinya, apabila seorang istri itu, saya agak lupanya, apabila seorang istri itu nusyuz, lalu apa kata Allah? Fa'idhuhun. Pertama itu, apabila seorang istri nusyuz, nusyuz itu melakukan maksiat, maka fa'idhuhun, Allah perintahkan dulu seorang suami itu bukan langsung menghukum, tapi fa'idhuhun. Pertama adalah memberikan mau'izuh, memberikan nasihat. Lalu apa? Setelah tidak nurut diberikan nasihat, apa kata Allah? Fa'izuhun wahjuruhunna fil madaji. Kalau tetap tidak nurut seorang istri, baru dihajar, diboikot, diranjang, maksudnya tidak dicampuri. Apabila tidak nurut, fadribuhun, baru dia dipukul. Istri itu baru dipukul. Lihat, ada tahapannya. Pertama dinasihati dulu, kedua diboikot di kamar, maksudnya tidak dicampuri, ketiga baru dipukul. Lihat, Islam itu bukan agama yang langsung menghukum pertama kali. Apalagi ketika kesalahannya itu tidak diketahui oleh si orang yang salah ini. Aslinya itu sebuah kesalahan. Ini muamalah tentang suami dengan istrinya, yang hak suami atas istri itu sangat besar. Apalagi ini hak guru dengan murid, yang itu di bawah hak suami dengan istrinya. Jadi hendaknya tidak langsung untuk menghukum si murid. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, muamalah beliau dalam mendidik para sahabat itu bukan, beliau bukanlah orang yang memukul. Kepada istri Rasulullah SAW saja, yang aslinya Allah sudah izinkan nabinya untuk memukul, wallahu alam, sejauh pengetahuan saya belum pernah mendapatkan Rasulullah SAW memukul istri. Belum pernah saya mendapatkan. Rasulullah pernah mengila, yaitu tidak mencampuri istrinya selama 4 bulan. Pernah Rasulullah mengida istrinya. Rasulullah pernah mentalak istrinya, tapi kemudian dirujuk lagi. Yaitu Hafsah. Tapi tidak pernah saya dapati Rasulullah memukul, Rasulullah SAW memukul istrinya, saya belum pernah mendapati. Padahal sudah Allah izinkan. Sudah Allah izinkan dalam surat An-Nisa. Begitu pula terhadap murid-muridnya, para sahabat. Rasulullah SAW bukanlah orang yang pernah memukul mereka. Walaupun beberapa keadaan sebenarnya sudah pantas untuk dipukul. Lihat bagaimana orang Arab Badui kencing di masjid, membuat masjid menjadi najis, tapi dia orang bodoh. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah itu, Rasulullah hanya memperbaikinya dengan akhlak yang lembut. bahkan dalam beberapa keadaan yang itu sudah melampaui batas. Seperti Khalid bin Walid, pernah dia membunuh orang-orang yang baru masuk Islam, tapi mereka salah melafazkan masuk Islam mereka. Mereka melafazkan masuk Islam mereka dengan lafaz sobakna. Lalu orang Khalid bin Walid disalahpahami bahwa ini orang, oh ini orang belum masuk Islam, ya udah dibunuh oleh Khalid. Rasulullah ketika itu marah besar. Tapi lihat, Rasulullah tidak menghukum, dalam artian tidak memukul Khalid bin Walid, apalagi menghukum keras, apalagi hukum mati. Tidak, tapi Rasulullah sangat marah besar. Sungguhnya saya berlepas diri dari apa yang dilakukan Khalid bin Walid. Rasulullah marah besar ketika itu. Tapi tidak sampai memukul. Padahal kalau secara khilafah Islamiyah itu, ketika panglima perang melakukan hal demikian, itu sudah patut untuk dihukum. Begitu pula Usamah bin Zaid, ketika dia membunuh orang yang sudah mengucapkan La ilaha illallah, padahal sudah dilarang oleh Rasulullah bahwa ketika ada orang sudah mengucapkan La ilaha illallah, sudah berhenti. Sebagaimana kisah yang sudah saya sebutkan, ketika itu Rasulullah pun sangat marah besar pada Usamah. Tapi beliau tidak sampai memukul. Dan banyak kejadian-kejadian yang ketika itu para sahabat aslinya sudah pantas untuk dihukum, tapi Rasulullah hanya ya marah besar saja. Marah besar dengan suara yang keras, tapi beliau tidak sampai memukul, apalagi sampai menghukum, kecuali orang yang sudah melampaui hukum had. Itu ada hukum had memang. Yang ada yang dihukum had zina, ada yang hukum had bunuh. Kata memang sudah syariatnya seperti itu. Tapi memukul itu bukanlah akhlak Rasulullah SAW. Jadi hendaknya sebisa mungkin sebagaimana dalam Al-Quran dan hadis pertama, yaitu dinasihati. Adapun kalau memang sudah sampai tingkat yang itu kelewat batas, yang itu mengharuskan untuk dipukul, maka memukulnya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis dalam riwayat Abi Dawud, wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Dalam hadis tentang didikan orang tua kepada anaknya, tentang perintah sholat, maka pukullah anak itu ketika umur 10 tahun, ketika dia tidak mau sholat. Yang sudah dijelaskan oleh para ulama bahwa pukulan ini itu pukulan ta'dib, bukan pukulan ta'dib. Pukulan dalam rangka mendidik, bukan pukulan dalam rangka mengazab, melukai, apalagi sampai menimbulkan cacat permanen. Bukan, tapi cukup dipukul yang itu sudah menjadi isyarat bahwa murid ini mengetahui bahwa dirinya itu melakukan kesalahan. Sebagaimana dicontohkan oleh para ulama, bahwa hanya memukul dengan lidi, 1-2 lidi, atau memukul dengan di bagian tubuh yang itu kebal, seperti di kaki, atau semisalnya, bukan di bagian yang itu sensitif dan menyakitkan, apalagi sampai memukul wajah. Ini sangat tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Ya baik, demikian jawaban diberikan oleh Al-Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Kalisari. Assalamualaikum Ustaz. Tanyanya, bagaimana cara memarahi seorang murid yang bertujuan untuk memberi pelajaran kepadanya? Demikian, jazakallah khairan. Muridnya itu umurnya berapa? Tidak diketahui, Zan. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz, apabila kita memperhatikan perjalanan Rasulullah SAW dalam mendidik para sahabatnya, Rasulullah itu berbeda situasinya pada keadaan dengan keadaan yang lain. Dilihat dari situasi si murid tersebut. Apakah murid tersebut anak-anak? Apakah murid tersebut orang dewasa? Kalau orang dewasa, apakah murid tersebut yang sudah dewasa tersebut itu orang yang paham terhadap kesalahannya? Atau orang yang tidak paham terhadap kesalahannya? Berbeda. Situasi yang kita dapati dari hadis-hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW dalam menyikapi masing-masing murid itu berbeda. Apabila murid tersebut anak-anak, maka sebagaimana hadis Umar bin Abi Salamah dan hadis Anas bin Malik, ketika Rasulullah mendidik Anas bin Malik, dia diperintahkan untuk membeli sesuatu, tapi Anas bin Malik malah keluar main. Adapun nasihat Rasulullah kepada Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang lainnya yang ketika itu masih kecil, maka tidak kita dapati Rasulullah SAW berlaku kasar kepada mereka atau bermarah dengan yang marah yang sangat kepada mereka yang masih kecil. Tidak saya dapati demikian. Apabila itu berlaku kepada sahabat-sahabat yang masih kecil. Adapun ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya yang telah dewasa, maka itu berbeda keadaannya. Apakah murid tersebut yang sudah dewasa, yang sudah balig, itu orang yang paham terhadap kesalahannya atau orang yang tidak paham terhadap kesalahannya? Perlu dibedakan. Adapun orang yang tidak paham terhadap kesalahannya, maka kita pun tidak dapati bahwa Rasulullah SAW berlaku kasar kepada mereka. Sebagaimana hadis orang Arab Baduy tadi, orang Arab Baduy yang kencing di masjid. Rasulullah tidak berlaku kasar kepada orang yang kencing di masjid tersebut. Padahal kencing di masjid itu membuat najis masjid, yang itu dosa. Membuat najis tempat yang aslinya itu tempat untuk beribadah. Bahkan kalau ini bisa dimasukkan, termasuk ke dalam menghinakan syariat Allah, maka bisa jadi kafir. Bisa jadi tanda munafik, sebagaimana dalam surat At-Taubah. Mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok masjid Allah. Tapi lihat, yang melakukan ini hanyalah orang Arab Baduy yang belajar kepada Rasulullah itu sebulan sekali, itu sudah untung. Yang mereka itu kebanyakan tinggal di gurun, kebanyakan tidak mengetahui syariat agama. Datang kepada Rasulullah itu hanya sesekali saja, sehingga Rasulullah berlaku lemah lembut kepada mereka. Lihat juga bagaimana akhlak Rasulullah SAW ketika menghadapi sahabat yang sholat Isya bersama Mu'adh bin Jabal yang jadi imamnya. Dia keluar sholat sendiri, terus dia pulang. Kita tidak dapati Rasulullah berlaku kasar kepada sahabat tersebut yang keluar dari sholatnya. Walhasil, keluar dari sholat wajib itu dilarang. Allah berfirman dalam surat Muhammad, وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ, dan janganlah kalian batalkan amal kalian. Kata para ulama, keluar dari sholat fardu itu haram. Tapi lihat, sahabat ini keluar dari sholat fardu karena ada alasannya. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu keluar dari sholat? Karena orang tidaklah orang yang tidak mau sholat isya dan sholat subuh, kecuali kebiasaan itu hanya dilakukan oleh orang-orang munafik di zaman itu. Dijelaskan oleh sahabat tersebut bahwa saya ini kerja seharian, dan saya kerja ini tukang batu, bukan pekerjaan ringan. Sahabat ini keluar memotong batu di gunung, pulang itu sudah dalam keadaan sangat capek. Sholat berjamaah di masjid, Mu'adh bin Jabal itu baca surat Al-Baqarah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW justru berlaku lemah lembut terhadap sahabat ini, yang dia pekerja keras, yang dia keluar dari sholatnya, yang secara zohirnya itu amalannya itu salah. Rasulullah berlaku lemah lembut terhadap sahabat ini, tapi justru marah besar terhadap Mu'adh bin Jabal. Rasulullah ketika itu marah besar, wa inna minkum munafirin, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang membuat lari dari agama. Rasulullah langsung khutbah dengan suara yang keras. Justru Rasulullah SAW marah besar terhadap Mu'adh yang ketika itu baca surat Al-Baqarah dalam surat Isya. Kenapa? Karena keadaan Mu'adh bin Jabal itu mengharuskan demikian. Karena Mu'adh adalah sahabat yang dekat dengan Rasulullah, orang yang paham agama, bahkan faqih. Dan dia tahu sholatnya Rasulullah itu, kalau sholat Isya itu tidak baca surat Al-Baqarah, tidak baca surat Ali Imran, tidak pernah Rasulullah SAW dalam sholat fardunya, sholat Isya, membaca surat-surat yang panjang. Justru Rasulullah marah besar kepada Mu'adh bin Jabal ini. Karena dia sudah paham sholatnya Rasulullah SAW. Mengapa malah menyelisihi dan membuat orang lari dari agama? Membuat orang benci dari sholat berjamaah. Lihat, Rasulullah justru marah besar kepada Mu'adh bin Jabal. Karena dia sudah paham sholatnya Rasulullah, bahwa sholat Isya itu sholatnya ringan. Begitu pula hadis yang lalu, Usamah bin Zaid, ketika itu Rasulullah pun marah besar kepada Usamah. Kenapa? Karena Usamah sudah diwanti-wanti. Kalau sudah mengucapkan La ilaha illallah itu sudah masuk Islam. Tapi Usamah tetap nekat untuk membunuh orang yang sudah mengucapkan La ilaha illallah. Ketika itu Rasulullah pun marah besar. Jadi dilihat situasi, kondisi Rasulullah SAW dalam mendidik itu tergantung dari situasi sang murid. Apabila murid itu anak kecil, maka tidak pernah kita dapati Rasulullah itu marah besar atau bahkan sampai memukul kepada mereka. Apabila itu orang dewasa, maka sebagaimana tadi keadaannya. Apabila orang dewasa yang belum paham, maka cara mendidik Rasulullah pun tetap dengan lemah lembut. Walaupun itu kesalahan yang aslinya itu, lihat, secara zahirnya itu kesalahan yang besar. Adapun cara mendidik Rasulullah kepada para sahabat yang sudah paham, sudah tahu dalilnya, sudah tahu hukumnya, maka Rasulullah namun tetap dilanggar, maka ketika itu Rasulullah SAW beliau marah besar. Maka situasi murid pun harus kita timbang demikian, sesuai dengan keadaan si murid. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Demikian jawaban diberikan oleh Ustaz kepada hamba Allah di Kalisari sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhir, barangkali ada kesimpulan yang ingin disampaikan Ustaz. Kesimpulan pengajian pada pagi hari ini, sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi, bahwa intinya adalah hendaknya kita berlemah lembut dalam mengajarkan Al-Quran, dalam belajar Al-Quran. Yang ini, wasiat ini lebih khusus terhadap para pengajar Al-Quran. Hendaknya berlemah lembut terhadap murid-muridnya. Dan itu justru lebih memudahkan si murid untuk menerima ilmu yang kita ajarkan. Bahkan lemah lembut tersebut bukan hanya terbatas dalam ketika kita mendidik orang saja, tapi justru hendaknya juga dalam segala sisi kehidupan kita. Dan hendaknya kita memberikan nasihat yang baik, memberikan motivasi kepada murid, kepada para pelajar Al-Quran, agar dia senantiasa bersemangat dalam mengajarkan Al-Quran. Dan jangan kita membuat lari orang-orang yang belajar Al-Quran dengan akhlak kita yang kasar, dengan atau bahkan mulut kita yang kasar, atau bahkan suka memukul. Karena yang demikian itu bisa membuat orang lari dari belajar Al-Quran. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan para pendengar Ismail Radio 774 kHz. Kita cukupkan pembahasan yang pada kali ini. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas apa yang telah disampaikan. Demikianlah apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Farian Al-Syafah Ta'ala dari pembahasan Kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, adab-adab seputar Al-Quran, yang insyaAllah akan kita adakan setiap Sabtu pukul 7.00 WIB Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan saya yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda, kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetaplah di AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.